الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan pada درس ثلاثة الأصول. بركات الشيخ إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. Yang masih menyebutkan beberapa contoh dan dalil dari macam-macam ibadah. Beliau menegaskan dalilul inabati qauluhu ta'ala. Contoh yang berikutnya yaitu al-inabah. Apa dalil bahwasanya inabah itu merupakan sesuatu yang dihukumi ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabahlah kalian kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan berserah dirilah kalian kepadanya. Pada kalimat ini al-muallif menyebutkan kepada kita mengenai perkara al-inabah. Di dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan al-inabah, definisinya adalah masdar min anaba yunibu inabatan. Apa arti inabah? Memiliki dua definisi, definisi secara etimologi bahasa dan definisi secara istilah syar'i. Kita mulai dari definisi bahasa. Apa yang dimaksud dengan inabah adalah lafaz ketiga dari dua kosakata. Dalam bahasa Arab disebut dengan masdar. Nah, lafaz ketiga dari dua kosakata. Anaba yunibu inabah. Apa artinya inabah disebutkan oleh Abu Sa'adat di dalam kitabnya An-Nihaya fi gharibil hadith pada jilid kelima halaman 122. Beliau mengatakan fahuwa munibu idha aqbala wa raja. Yang dimaksud dengan inabah adalah orang yang kembali dan menghadap. Ini secara bahasa. Apa artinya inabah? Yang kembali dan menghadap. Artinya dia lepas dari sesuatu dan kembali kepada hal yang lain. Lepas dari kesalahan dan dia menghadap kepada kebenaran. Ini sekali lagi dari definisi bahasa. Dari istilah syar'i, di sana para ulama menyebutkan banyak definisi dan banyak arti. Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah, beliau menyebutkan 3 istilah arti daripada inabah di dalam kitabnya At-Ta'rifat halaman 55. Kitab At-Ta'rifat halaman 55. Yang pertama kata beliau, ada ulama yang mengartikan inabah adalah ikhrajul qalbi min zulumati syubuhat. Keluarnya hati dari kegelapan syubhat, kerancuan. Ini disebut dengan inabah. Artinya, selamatnya hati dari berbagai macam kesesatan, kegelapan, dan penyimpangan dari perkara-perkara syubhat. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, kata beliau, disebutkan oleh para ulama bahwasanya inabah adalah ar-ruju' minal kulli ila man lahul kull. Kembali dari sesuatu kepada yang memiliki segala sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dari makhluk kepada yang memiliki makhluk, yaitu Rabbul Alamin. Ini definisi yang kedua. Kembali dari sesuatu kepada yang memiliki segala sesuatu. Definisi yang ketiga. Sebagian para ulama juga menyebutkan ini. Apa yang dimaksud dengan al-inabah? Ar-ruju' min al-ghaflati ila dzikr. Kembali dari kelalaian, ghaflah, menuju kepada dzikr, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kembali dari dosa, ia kembali dari kemaksiatan, dia kembali dari kemungkaran, kemudian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal wahsyati ilal uns, dan dia kembali dari kebiadaban, kekejaman, kejahatan, menuju kepada ketenangan hati, menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang lembut. Ini definisi yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam, definisi yang paling baik, yang dimana di dalamnya terkumpul makna daripada inabah, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap kitab ini. Apa kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika sampai pada lafaz inabah yang disebutkan oleh muallif? Beliau menegaskan, al-inabah, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, al-inabah ar-ruju' ila Allah bil qiyam bi ta'atihi. Yang dimaksud dengan inabah adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan. Artinya dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menaatinya. Buat amal kebaikan. Wa ijtina ma'siyatih. Dan menghindari dari berbagai macam kemaksiatan. Menjauhi dari berbagai macam perbuatan dosa. Tidak menjalankan perkara-perkara yang dihukumi munkar, yang akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ruju' ilallahi bil-qiyam bi-ta'atihi wa ijtinab ma'asiyatih. Kembali kepada Allah dengan menaatinya dan menjauhi maksiatnya. wa hiya qaribah min makna taubah. Inabah ini definisinya sebetulnya mirip, sinonim, hampir mendekati dari makna taubat. Perbedaannya apa? Illa annaha araqqu minha, kata beliau. Tapi inabah itu lebih dalam, lebih khusus. Lima tash'ur bihi min al-i'timadi 'ala Allah. Karena inabah itu mengandung makna penyandaran diri yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, wallujuu ilaihi. Mirip dengan taubat, bahkan para ulama sebagian yang lain mengatakan inabah dan taubat maknanya sama. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mirip dengan taubat, tapi inabah ini lebih dalam, artinya lebih khusus. Karena di dalamnya mengandung makna penyandaran diri, tawakal yang begitu besar. Penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi Syuaib mengatakan ucapannya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Hud ayat 88. Nabi Syuaib berkata, "Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Kepada Allah lah aku bertawakal, menyandarkan diriku kepadanya. "Wa ilaihi unib," dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku pun berinabah. Artinya aku kembali kepada Allah. Aku menyandarkan diriku, bertawakal, dan aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lafaz inabah. Artinya apa? Aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mahabbah, dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketakutan atas azabnya, atas siksaannya, dan aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan roja, dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosaku. Artinya aku kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada makhluk. Ini definisi inabah. Secara bahasa dan secara istilah syar'i, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan lafaz taubat, tapi inabah lebih dalam. Kemudian Syekh menyebutkan kepada kita dalil dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabahlah kalian kepada Tuhanmu, artinya kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menunjukkan bahwasanya inabah ini bagian daripada ibadah, karena segala yang diperintah Allah itu ibadah. Kita diperintahkan untuk senantiasa kembali, taubat dari berbagai macam perbuatan dosa namanya manusia. Mereka selalu lupa. Diperintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada masa-masa seperti ini. Merebaknya penyakit, merebaknya wabah, merebaknya virus yang menjalar bahkan skala internasional, epidemi global di seluruh dunia. Bahkan WHO sampai meletakkan di tingkat tertinggi. Di Indonesia saja pada hari ini Kamis sudah mencapai 579 positif, 49 yang meninggal. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan kita selamat ataupun tidak. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. hendaknya kita memahami makna inabah, kembali kepada Allah, banyak-banyak bertaubat. Karena segala penyakit kerusakan di muka bumi tidak lain disebabkan karena tangan kotor manusia. Taharu al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di muka bumi, daratan ataupun lautan disebabkan karena ulah tingkah laku manusia. Ittaghur sama Allah Subhanahu wa taala liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Agar mereka merasakan akibat efek negatif, efek samping dari apa yang mereka perbuat. Ta'allahum yarji'un, supaya mereka bisa kembali. Supaya mereka bertaubat. Supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirikan di mana-mana. Kezaliman merajalela. Perzinaan terbuka bebas. Khamr diteguk. Riba dikonsumsi. Yang haram dikonsumsi. Diambil. Diterima. Dijadikan sebagai profesi. Yang halal mereka tinggalkan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menegaskan dalam hadis Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ما ظهر فاحشة قط في قوم حتى يعلنوا عنها. Tidaklah kemaksiatan mereka kerjakan secara terang-terangan, tanpa kemaksiatan merajalela. إلا فشفيهم الأمراض والأوجاء التي لم تكن مضت من أسلافه. Melainkan akan muncul berbagai macam wabah-wabah, penyakit-penyakit yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Artinya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak berbicara, melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan bahwasanya wabah, penyakit, virus ini semuanya dari dosa manusia. Tidaklah kemaksiatan mereka kerjakan secara terang-terangan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan bagi mereka, menurunkan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi, wabah-wabah, penyakit-penyakit, virus-virus yang tidak pernah mereka rasakan sebelum. Orang-orang zaman dahulu, sebelum 40 atau 50 tahun yang lalu, mereka tidak mengenal yang namanya AIDS, HIV. Terjadi karena hubungan bebas. Ikatan lelaki dengan perempuan, bukan melalui jalur pernikahan. Terbukanya aurat di antara mereka. Saling menikmati tanpa adanya ijab dan kabul. Sehingga muncul penyakit HIV atau AIDS. Begitu pula kemudian muncul yang namanya SARS. Setelahnya lagi muncul yang namanya virus MERS. Begitu pula kemudian muncul lagi yang namanya RNA. Kemudian saat ini yang sudah antum lihat semuanya, keluar di hadapan kita virus corona atau COVID-19. Terus ini bermunculan. Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi obatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maksiat yang mereka lakukan secara terang-terangan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan pada mereka penyakit, wabah yang mereka belum pernah saksikan sebelumnya. Maka perlu untuk memahami makna ini. Taubat, inab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi masih ada kesempatan bagi kita. Para ulama, mereka menyebutkan syarat taubat ada 7. Di antara syarat taubat itu ada 7. Agar supaya taubat dan inabah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. ketujuh syarat ini harus ada. Kalau satu hilang, taubat kita sia-sia, percuma. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Dia beragama, dia seorang muslim. Karena tidak sah taubat dari dosa ataupun kemaksiatan kecuali dari seseorang yang memiliki pondasi tauhid. Sebab taubatnya orang kafir adalah masuk Islam. Ini taubatnya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 18. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Orang kafir taubat dari mungkin dosa-dosa yang mereka anggap itu sebagai perbuatan yang tidak baik. Tapi mereka tidak masuk Islam, percuma. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Bagi mereka kami telah sediakan siksaan yang pedih. Ini syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ikhlasun niyah. Harus mengikhlaskan niat. Artinya tidak sah taubat seseorang yang muncul dari sikap riya atau dari sikap sum'ah. Maka tidak diterima taubatnya. Jadi syarat yang kedua dengan mengikhlaskan niat. Apa itu? Semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ampunan, mengharap penghapusan dosa. Di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu min al-'amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajh Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali dengan ikhlas dan mengharapkan wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan tegas, Allah tidak menerima siapa dari sebuah amalan kecuali yang ikhlas. Taubat ini merupakan amalan yang tinggi, amalan yang mulia. Sehingga apa? Juga disyaratkan adanya ikhlas dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat karena ingin disanjung manusia. Bertaubat karena itu salah satu, bertaubat dari sebuah perbuatan karena itu salah satu syarat supaya dia mendapatkan pangkat ataupun derajat di tengah-tengah manusia. Bukan karena Allah, makanya percuma. Ini yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-iqrar bizzam. Dia mengakui dosanya. Dia akui yang dosa adalah dosa. Maka tidak sah taubat kecuali setelah mengetahui, mengakui, dan memohon keselamatan dari akibat jelek dosa yang dia lakukan. Jangan salah ikhwani afidhakumullah, kemaksiatan itu ada bekasnya. Bisa jadi bekas itu nampak pada diri kita, kendaraan kita, ataupun kepada keluarga kita. Maka di antara salah satu syaratnya taubat, dia akui dosanya. Dia ketahui, dia mengakui, dia memohon keselamatan dari akibat jelek dosa yang telah dia perbuat. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada istri tercinta Aisyah pada kisah fitnatul ifk. ketika Aisyah dituduh oleh orang-orang munafikin dengan perbuatan zina. Di antara nasihat Nabi alaihi salatu wasalam kepada Aisyah, innal 'abda idza tarafa bi dzambihi tsumma taba ila Allah. Sesungguhnya hamba manusia bila mengakui dosa kemudian bertaubat kepada Allah, taballahu alaihi, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Maka syarat yang ketiga adalah mengakui bahwasannya itu adalah perbuatan dosa. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, an-nadamu bitawbah. Yang keempat, menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. An-nadamu minadzam. Dia sesali. Setelah dia akui, dia sesali. Karena kenapa, ikhwani afidhakumullah, penyesalan ini bisa memberikan tekad, bisa memberikan semangat, bisa memberikan kemauan. Dan penyesalan itu akan membuahkan sebuah ilmu bagi pelakunya, bahwasannya maksiat yang dia lakukan itu akan menjadi penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berusaha untuk menjauhkan penghalang ini dengan bertaubat. Dia sesali perbuatan itu. Oleh karena itu, ikhwani afidhakumullah, orang yang tidak menyesali perbuatan dosanya, berarti dia ridha kepada dosa itu. Yang tidak menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan, berarti dia telah ridha kepada maksiat tersebut. Oleh sebab itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan adalah taubat. Artinya taubat harus adanya penyesalan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-azmu an la ya'ud. Ditinggalkan perbuatan itu. Tekad bulat. Dia muslim. Kemudian dia ikhlas. Kemudian dia akui dosa tersebut. Kemudian dia sesali. Kemudian bertekad bulat supaya tidak lagi kembali kepada dosa itu. Tidak terjatuh untuk kedua kali. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 135. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji, kezaliman, menganiaya diri sendiri, kemudian mereka mengingat kepada Allah. Fastaghfaru, mereka meminta ampunan, lidzunubihim, dari dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang tidak mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya dan mereka mengetahui, artinya mereka stop. Tidak dilanjutkan, mereka tidak kembali kepada perbuatan keji tersebut. Oleh sebab itu berkata Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, al-istighfar bila iqla taubatul kazzabin. Istighfar tanpa meninggalkan maksiat adalah taubatnya para pendusta. Al-istighfaru bila iqla'in taubatul kadzabin. Istighfar tanpa meninggalkan kemaksiatan dan dosa adalah taubatnya para kadzab, para pembohong, para pendusta. Ini syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, ikhwani afidhakumullah, adalah fil mahdudi al muddati syar'an. Taubat dilakukan pada masa diterimanya taubat. Berarti taubat ada masanya. Naam. Ketika keluar dari masa tersebut, maka taubat Anda tidak diterima. Kapan masa taubat kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama atau dari dua sudut. Sudut yang pertama dari pelakunya itu sendiri. Individual kita masing-masing. Ana dan antum. Kapan masa taubat? Sebelum kematian. Sebelum sakarat. Maka ketika bertaubat setelah sakaratil maut, nyawa sudah dikerongkongan, taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Tidaklah taubat itu diterima Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Hatta idza hadara ahaduhumul maut, ketika ajal datang kepada orang tersebut kemudian mengatakan, inni tubtul an, aku pada saat ini bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima taubat. Artinya masa taubat itu ketika nyawa masih ada. Kita belum wafat. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubata ma lam yughayyir." Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratil maut. Artinya belum sampai kepada kerongkongan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya Fir'aun. Kenapa? Karena dia menyesal ketika sudah tenggelam. Ini sudut yang pertama. Sudut yang kedua dari manusia secara keumuman. Kalau tadi individu. Yang kedua, sisi yang kedua, manusia secara keumuman. Yaitu sebelum munculnya hari kiamat. Ini syarat taubat dari sisi masa ataupun waktu. Secara keumuman manusia sebelum terjadinya hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu siang. Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat umat manusia di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Sampai kapan? Hatta tatla'a asy-syamsu min maghribiha. Begitulah terus-menerus hingga matahari terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membuka pintu taubatnya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, apabila kesalahan tersebut berhubungan dengan orang lain. Enam perkara di atas antara hamba dengan Rabb-nya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tujuh. Tapi kalau berkaitan dengan haknya anak Adam, di sana ada syarat tambahan, yaitu berlepas dari hak saudaranya, dia kembalikan hak tersebut. Kalau berupa harta benda, maka diberikan kepada yang punya. Dia mencuri, dia tahu rumahnya fulan, alamatnya, nomor rumahnya, dia datangi sambil mengatakan bahwasanya ini adalah hakmu yang dulu aku ambil tanpa engkau mengetahuinya. Diberikan kepada saudaranya, diterima ataupun tidak diterima, dia senang ataupun dia benci, karena ini merupakan konsekuensi. Kalau ternyata sudah dapat rumahnya, yang memiliki harta sudah meninggal, diberikan kepada ahli waris. Kalau ternyata kemudian sudah kita cari, ternyata orangnya sudah pindah tempat dari satu provinsi ke provinsi yang lain, atau mungkin sudah keluar dari negeri tersebut, berpindah ke negeri tetangga, dia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk bertemu dengan dirinya, menyerahkan uang tersebut atau harta tersebut yang sudah dia ambil, maka dia sedekahkan atas nama orang tersebut supaya pahala kembali kepada dirinya. Ini berupa harta. Begitu pula yang sudah mengumpat, mengejek, menghina berupa ghibah, maka memohon untuk dihalalkan dari ghibah tersebut. Kalau pernah menghibahi pada satu majelis, maka kata para ulama, dia sebutkan kebaikannya di majelis tersebut. Kalau dia tidak mampu untuk bertemu, atau apabila ketika bertemu akan mendatangkan mafsadah yang lebih besar, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu di majelis, di tempat berkumpulnya. Apabila engkau pernah memukul dengan tanganmu, maka datangi orang tersebut, pukul aku. Kalau Anda pernah memukul orang tersebut di punggungnya, maka serahkan punggungmu untuk dipukul. Apabila engkau telah menempeleng kepalanya, serahkan kepalamu untuk dipukul. Atau bagian tubuh lainnya. Untuk dia balas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Daripada pembalasan itu di akhirat. Karena balasan di akhirat adalah dosa ataupun pahala. Kalau kita punya pahala diberikan kepada orang tersebut, kalau pahala kita habis, kejelekan orang itu diberikan kepada kita. Artinya penghalalan di muka bumi jauh lebih nikmat, walaupun setelah itu kita dihina, dicerca. Lebih ringan apabila pembalasan kelak pada hari kiamat. Nas'alullah salamata wal afiha. Ini merupakan syarat diterimanya taubat bagi seorang hamba. Kemudian kita akan menyebutkan lafaz yang kedua, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya insyaallah pada majelis yang akan datang. Wallahu taala a'lam.